Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, pembahasan tentang naibu fa'il, atau kalau yang diistilahkan oleh musannif Ibnu Asyurum, yakni al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Babul maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul maksudnya adalah maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya. Al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu, atau istilah yang lebih dikenal yakni naibul fa'ili, naibul fa'il, yang mana ini termasuk dari isim-isim yang marfu, ya, termasuk dari isim-isim yang marfu. Qala al-musannifu, berkata musannif yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, huwa al-ismul marfu'u alladhi lam yuzkaru ma'ahu fa'iluhu. Dia maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, adalah isim marfu', isim yang marfu' yang tidak disebutkan bersama dia fa'ilnya, yang fa'ilnya itu tidak disebutkan bersama isim tersebut, bersama maf'ul tersebut. Fa'in kana al-fi'lu madiyan, jika fi'il itu madi, jika fi'ilnya adalah madi, fi'il madi, dhamma awwaluhu, maka di dhammah huruf awalnya. Ya, di dhammah, diberi harakat dhammah pada huruf awal fi'il madi tersebut. Wa kusira ma qabla akhirih, dan di kasrah, diberi harakat kasrah pada huruf sebelum akhir. Pada huruf sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'an, dan jika dia itu mudhari', ya, fi'ilnya itu mudhari', maka dhamma awwaluhu, di dhammah huruf awalnya, diberi harakat dhammah pada huruf awalnya. Wa futiha ma qabla akhirih, dan di fathah, diberi harakat fathah pada huruf yang sebelum akhir. Ini wa huwa ala qismaini, dia maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu itu ada dua macam, zahirin wa mudmarin, yakni zahir dan mudmar. Fa zahiru nahwu qawlika, yang zahir, misalnya dalam ucapanmu, duriba zaidun, zaid dipukul. Wa yudrabu zaidun, zaid sedang dipukul. Kalau duriba berarti maknanya madi, ya, zaid sudah atau telah dipukul. Adapun mudhari' makna sekarang atau akan datang, ya. Yudrabu zaidun, zaid sedang dipukul atau akan dipukul. Kemudian wa ukrima amrun, amrun dimuliakan. Wa yukramu amrun, amrun amr dimuliakan. Ukrima itu bentuk madi, kemudian yukramu bentuk mudhari'. Ini. Dan kalau diperhatikan sebagaimana tadi sudah disebutkan, pada bentuk madi huruf awalnya di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasrah. Duriba, ukrima, itu yang madi, ya. Huruf awal di dhammah, sebelum akhir di kasrah. Kemudian yang mudhari', huruf awal di dhammah, sebelum akhir di fathah. Contohnya tadi yudrabu dan yukramu. Jadi kaidah sesuaikan dengan contoh, ataupun sebaliknya, contoh yang ada sesuaikan dengan kaidah yang ada yang sudah disebutkan tadi. Ini. Itu yang zahir. Kemudian wal mudmaru, adapun yang mudmar atau berupa bomir, ifna asyara, ada 12. Nahwu qaulika, misalnya dalam ucapanmu, buribtu, aku dipukul. Wa buribna, kita dipukul. Wa buribta, engkau seorang laki-laki dipukul. Wa buribti, engkau seorang perempuan dipukul. Ya, jadi artinya itu ya, tinggal disesuaikan keadaan na ibu fa'alnya tadi. Wa buribtuma, kamu berdua dipukul. Wa buribtum, kalian dipukul laki-laki. Kalian laki-laki dipukul. Wa buribtunna, kalian perempuan dipukul. Wa buriba, dia laki-laki dipukul. Wa buribat, dia perempuan dipukul. Wa buriba, mereka berdua laki-laki dipukul. Wa buribu, mereka jamak mudzakkar dipukul ya. Wa buribna, mereka para perempuan ya, dipukul. Ini yang berupa bomir atau mudmar. Qala syarih, berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, qala al-muallifu rahimahullahu, muallif yakni Ibn Ajurum berkata rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, babul maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluhu, bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dijelaskan oleh Syekh makna dari bab ini, lam yusamma yakni lam yuzkar lahu fa'ilun. Makna atau maksud dari lam yusamma adalah lam yuzkar lahu fa'ilun, fa'il itu tidak disebutkan bersamanya atau fa'il tidak disebutkan untuknya. Fa'idha hudhifal fa'ilu, maka jika fa'il itu dihilangkan, maknanya tidak disebutkan, maka nabal maf'ulu bihi manabahu, maf'ul bih itu menggantikan tempatnya. Ini. Jadi makna dari lam yusamma adalah lam yuzkar lahu fa'ilun, fa'il itu tidak disebutkan padanya. Dan ketika fa'il itu tidak disebutkan, ketika fa'il itu dihilangkan, maka maf'ul bih itu yang menggantikan tempat fa'il yang dihilangkan tersebut. Ini. Yaqulu, beliau menyatakan, huwal ismul marfu'u alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yakni isim yang marfu' yang tidak disebutkan fa'il bersamanya. Alismu, ya, kharaja bihi al-fi'lu wal-harfu, disebutkan dalam ta'rif, dalam definisi tadi, dalam pengertian tadi, alismu. Maknanya apa? Kharaja bihi al-fi'lu wal-harfu, fi'il dan harf keluar darinya, tidak tercakup dalam makna ini. Jadi kalau ada fi'il atau harf, maka itu bukan yang dimaksud dalam makna ini. Yang dimaksud adalah, atau yang termasuk adalah isim, dan hanya isim saja. Ini. Al-marfu'u, hadza bayanu hukmihi, ini adalah penjelasan hukumnya ya, annahu yakunu marfu'an, bahwasanya ia maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya itu keadaannya marfu', jadi bukan mansub dan bukan majrur. Kalau ada yang mansub atau ada yang majrur, berarti bukan termasuk maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau tidak termasuk naibu fa'il. Ini. Jadi keadaannya marfu'. Ini. Kemudian makna yang berikutnya, alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu ihtirazan mimma zikra ma'ahu fa'iluhu. Ya, ihtirazan ini sebagai pembeda atau pemisah dari apa yang disebutkan fa'ilnya. Jadi di sana suatu fi'il ada yang disebutkan fa'ilnya dan ada pula yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maka di sini mu'alif menambahkan kalimat ini, alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, ini untuk membedakan, untuk memisahkan dengan fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Ini. Fa'in dhukira ma'ahu fa'iluhu, sorahuwa maf'ulan bihi. Jika fa'il itu disebutkan bersamanya, maka dia menjadi maf'ul bih. Ini. Jadi jika fa'il itu disebutkan bersama isim tersebut, maka isim tersebut itu menjadi maf'ul bih. Wala yakunu na'iba fa'ilin, dan dia tidak menjadi na'ibu fa'il. ini. Jadi ada dua isim. Ketika disebutkan dua-duanya, yang satu fa'il, maka yang satunya dia menjadi maf'ul bih. Yang ini tidak menjadi naibu fa'il. Kenapa? Karena fa'il disebutkan. Tetapi kalau fa'il dihilangkan, maka yang satunya itu tadi, dia menggantikan fa'il tadi, atau menjadi naibu fa'il tadi. Atau tadi diistilahkan dengan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini. Dijelaskan atau dilanjutkan penjelasannya, wa dzalika li'annahu la yajtami'u an-naibu wal manubu anhu. Hal itu karena tidaklah berkumpul ya, antara naib pengganti wal manubu anhu dan sesuatu yang digantikan. Ya, antara naib dalam hal ini naibu fa'il dengan al manub anhu yang digantikan, yang dimaksud di sini adalah fa'il, itu tidak bertemu. Ya, tidak bertemu dalam satu kalimat, satu tempat. Ya. Idza wujidal manubu anhu zala hukmun naibi. Jika yang digantikan itu ada, sesuatu yang hendak digantikan itu ada, maka hukum naib menjadi hilang. Sesuatu yang digantikan itu ada. Artinya apa? Dia tidak jadi digantikan atau dia tidak digantikan karena dia ada. Karena ada, tidak digantikan, maka yang menjadi pengganti dia menjadi tidak ada. Ya. Ini. Wa idza lam yujad al-manubu anhu, dan jika tidak ada al-manubu anhu, sesuatu yang digantikan itu tidak ada, sabata hukmun naibi, maka tetaplah hukum naib. Maksudnya ada naibnya. Ya, naibnya menjadi ada. Sesuatu yang digantikan dia tidak ada, berarti ya sudah dia digantikan dengan naib tadi, dengan pengganti tadi. Ini. Jadi antara naib dan manub anhu, pengganti dengan yang digantikan, ini tidak bertemu, tidak berkumpul dalam satu kalimat. Ya. Kalau al-manub anhu ada, maka naibnya tidak ada. Ya. Tetapi kalau al-manub anhu, ya, yang digantikan itu tidak ada, baru naib itu menjadi ada. Ini ya. Jadi yang namanya pengganti, dia adanya ketika yang digantikan tidak ada, kan gitu. Ini. Ya. Wa hukmu naibil fa'ili hukmul fa'ili tamaman la yakhtilifu, dan hukum naibu fa'il itu adalah hukum fa'il, sama dengan hukum fa'il tamaman secara sempurna, la yakhtilifu, tidak berbeda ya, tidak menyelisihi ya, karena dia naibu fa'il, menggantikan fa'il, menempati tempat fa'il yang fa'ilnya tidak disebutkan, yang dihilangkan secara lafaz, maka hukum naibu fa'il tersebut itu adalah sama dengan hukum fa'ilnya secara sempurna ya, tidak berbeda, tidak menyelisihi. Qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Ya, sulalah, ya, sulalatun itu saripati, ya, intisari atau saripati. Tinin, ya, tanah atau lumpur. Ini. Dalam ayat ini, ya, tadi ada kalimat, ada fi'il, khalaqnal insana. Ya, ada isim al-insana. Ya. Al-insana dalam ayat ini maf'ulun bihi adalah sebagai maf'ul bih. Ya, al-insana ini sebagai maf'ul bih. Limadza la naqulu naibu fa'ilin? Kenapa kita tidak mengatakan dia itu sebagai naibu fa'il? Li wujudil fa'ili, karena adanya fa'il. Mana fa'ilnya? Na, ya, dhamirna, khalaqna, na itu sebagai fa'il. Karena adanya fa'il atau manub anhu tadi ya, istilahnya al manub anhu atau fa'il, karena itu ada, maka al insana ya, dia sebagai maf'ul bihnya tidak menjadi naibu fa'il, tidak menjadi pengganti, tapi dia kembali ke asalnya, yaitu maf'ul bih ini, karena fa'ilnya ada, manub al manubu anhunya itu ada ini. Jadi dia tidak menjadi naibu fa'il, tidak menjadi naib. Ini dia adalah maf'ul bih. Dalam ayat yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Di surah An-Nisa, al-insanu dalam ayat ini naibu fa'ilin, adalah naibu fa'il. Limadha, kenapa? Li'adami wujudil fa'ili, karena tidak adanya fa'il. Ya, karena tidak ada fa'ilnya. Maksudnya fa'ilnya tidak disebutkan, dihilangkan secara lafaz. Nah, karena fa'ilnya tidak ada, dihilangkan, maka al-insanu yang semula maf'ul bih, dia menggantikan fa'il yang hilang tadi, sehingga dia menjadi naibu fa'il, pengganti dari fa'il. Ini. Jadi ini contoh dari kaidah yang tadi, yang kedua, idza lam yujad al-manubu anhu tsabata hukmun naibi. Fa'ilnya tidak ada, al-manub anhunya tidak ada, maka dia menjadi naibu fa'ilnya. Ini. Contoh yang lain, akala Zaidun at-ta'ama. At-ta'ama maf'ulun bihi. At-ta'ama ini sebagai maf'ul bih. Kenapa? Karena fa'alnya ada, yakni Zaidun. Karena fa'alnya ada, maka at-ta'ama maf'ul bih. Kemudian kalimatnya diubah menjadi ukila ta'amu. Makanan itu dimakan. Ya, ukila ta'amu. Ya, naibu fa'ilin. Di sini at-ta'amu sebagai naibu fa'il. Kenapa? Limadha? Li'annana hadhafnal fa'ila. Karena kita menghilangkan fa'ilnya. Zaidun yang menjadi fa'il tadi itu dihilangkan. Al-manubu anhu itu dihilangkan. Tidak ada. Maka at-ta'amu menggantikan fa'il yang hilang tadi. Sehingga dia menjadi naibu fa'il. Ini. Ini ya. Jadi kaidah tadi dijelaskan dengan contoh ini. Fasadaqa kalamul mu'allifi ala hadhihi suwari wa amsalihha, maka ucapan mu'allif itu benar pada bentuk-bentuk ini dan contoh-contohnya. Annahu idza hudzifal fa'ilu, yakni bahwasanya jika fa'il itu dihilangkan, wa uqimal maf'ul bihi, dan maf'ul bih ditempatkan maqamahu pada tempatnya, sara naiba fa'ilin, maka dia menjadi naibu fa'il. Kita lanjutkan baca salat ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Tadi kita ulangi. Fa shadaqa kalamul mu'allifi ala hadhihi suwari wa amsalihha, maka benarlah ucapan mu'allif pada bentuk-bentuk ini dan contoh-contohnya. Annahu idza hudzifal fa'ilu, bahwasanya jika fa'il itu dihilangkan, wa uqimal maf'ulu bihi muqamahu, dan maf'ul bih ditempatkan pada tempatnya, suara naiba fa'ilin, maka maf'ul bih tersebut menjadi naibu fa'il. Ini. Jika fa'il dihilangkan, kemudian maf'ul bih itu ditempatkan pada tempat fa'il yang hilang tadi, maka maf'ul bih itu kemudian menjadi naibu fa'il. Walakin naibul fa'ili idza aradna an nuqimal maf'ula bihi maqamal fa'ili, akan tetapi naibu fa'il tersebut jika kita inginkan untuk kita tempatkan maf'ul bih pada tempatnya fa'il, ya. Jadi asalnya maf'ul bih, kemudian kita tempatkan pada tempatnya fa'il, fala budda ma'ahu min takhyiril fi'li, maka bersamaan dengan itu harus disertai dengan perubahan fi'il, harus ada perubahan pada fi'ilnya. Kenapa harus berubah fi'ilnya? Li'alla, jadi ini li'alla, lam, kemudian an, ketemu la, la nafiyah, menjadi li'alla. Supaya tidak, li'alla yalta bisa, an-nya menasabkan ya, la nafiyah tidak berpengaruh, sehingga yaltabisa mansub li'alla yaltabisa, supaya tidak bercampur al-fa'ilu bina ibil fa'ili, antara fa'il dengan naibu fa'il. Jadi antara fa'il dengan naibu fa'il tidak bercampur, tidak rancu. Ketika bentuk fi'ilnya berbeda atau berubah, jelas ini fa'il, ini naibu fa'il. Ini. Kalau fi'ilnya sama, tidak berubah, nanti akan rancu, akan tercampur mana yang fa'il, mana yang naibu fa'il. Unzur ila diqqatil lughati. Ya, perhatikan pada telitinya bahasa Arab ini. Hal yang sekecil ini pun diperhatikan. Lamma hudhifal fa'ilu, ketika fa'il itu dihilangkan, wa uqimal maf'ulu bihi maqamahu, dan kemudian maf'ul bih ditempatkan pada tempatnya, sara labudda min an nughayyir al-fi'li, maka haruslah kita itu mengubah fi'ilnya, mengubah bentuk fi'ilnya. Kaifat takhyiru, bagaimana perubahan fi'il itu? Yaqulu, beliau musannif yakni Ibnu Ajurum mengatakan, fa in kana fi'lu madiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jika fi'il itu keadaannya madi, jika fi'il itu adalah fi'il madi, maka huruf awalnya di dhammah dan huruf sebelum akhir itu di kasrah. Huruf awal diganti dengan harakat dhammah, kemudian huruf sebelum akhir diganti dengan harakat kasrah. Ini. Idza kana madiyan, penjelasan dari Asy-Syaikh, idza kana madiyan lazima takhyiru fi awalihi wa ma qabla akhirih. Jika fi'il itu madi, maka perubahan itu terjadi pada huruf awalnya dan pada huruf sebelum akhir. Huruf awal, huruf yang pertama, dan pada huruf sebelum akhir. Jadi sini disebutkan sebelum akhir, bukan huruf kedua atau ketiga, tapi dikatakan huruf sebelum akhir. Ini, jadi ini untuk semua bentuk fi'il madhi, baik yang mujarrad maupun yang mazid, seperti ini. Jadi tidak ditentukan apakah itu kedua atau ketiga, yang jelas perubahan pada huruf pertama dan yang sebelum akhir. Ini. Fi awalihi yudhammu, pada huruf awalnya di dhammah, diberi harakat dhammah atau diganti dengan harakat dhammah dari asalnya. Wa fi ma qabla al-akhiri yuksaru, dan pada huruf sebelum akhir itu di kasrah, diberi harakat kasrah atau diganti dengan harakat kasrah dari asalnya. Ini. Wa in lam yakun maksuran min qablu, dan jika dia itu tidak di kasrah pada sebelumnya, kamisli alima, seperti contoh alima. Wallahualam, apa ini kelebihan ya. Maksudnya jika fi'il madhi itu sebelumnya di kasrah, sudah diberi harakat kasrah seperti alima, la yahtaju li takhyiri ma qabla al-akhiri, maka tidak perlu mengganti, mengubah huruf sebelum akhir. Limadha? Kenapa? Li'annahu maksurun, karena dia itu sudah di kasrah. Nughayyirul awwala faqat, sehingga kita mengganti yang pertamanya saja. Kalau suatu fi'il madhi, huruf sebelum akhir itu kasrah, maka tidak perlu diubah. Dia tetap kasrah. Tetap kasrah. Yang diubah hanya yang awalnya saja, diganti dengan dhammah. Contohnya tadi alima, huruf awalnya fathah, kemudian sebelum akhir itu di kasrah. Ketika diubah bentuk fi'ilnya untuk yang naibu fa'il, maka yang pertama diubah menjadi dhammah, kemudian yang sebelum akhir karena sudah kasrah, maka tetap kasrah, tidak perlu diganti yang lain. Ini sehingga menjadi ulima, dari alima menjadi ulima. Ini. Nah, di sini dijelaskan dengan contoh. Famatsalan, contoh. Baraba, dari fi'il asal baraba. Ini fi'il madhi, tiga huruf. Perhatikan huruf pertama dan sebelum akhir. Jadi nyebutnya yang sebelum akhir ya, tidak dikatakan huruf kedua, tapi sebelum akhir. Huruf pertama bad, diberi harakat fathah, kemudian sebelum akhir adalah huruf ra juga fathah. Idza aradna an nabniyaha lil fa'ili baraba, jika kita menginginkan untuk membentuknya, untuk fa'il, jika kita ingin membentuknya untuk fa'il, maka menjadi baraba. Bentuk asalnya demikian tetap, baraba, tidak ada perubahan. Ini untuk fa'il. Maksudnya apa? Fa'ilnya disebutkan, fa'ilnya ada wujudnya, tampak jelas. Ini. Kemudian li naibil fa'ili, kalau kita inginkan ini kita bentuk untuk naibu fa'il, maka menjadi buriba. Huruf awal di dhammah, dhadnya diberi dhammah, diganti dengan dhammah. Kemudian sebelum akhir, yaitu huruf ra, di kasrah, diganti dengan kasrah, sehingga menjadi buriba. Jadi yang diganti yang tadi, huruf awal dan huruf sebelum akhir, ya sudah. Yang lainnya bagaimana? Ya tetap, tidak ada perubahan. Ba-nya sebagai huruf akhir di fathah, ya tetap fathah. Ini. Jadi yang diganti adalah huruf pertama diganti dengan dhammah, dan yang sebelum akhir diganti dengan kasrah. Ini ya. Contoh yang lain, alima lil fa'ili. Alima ini untuk fa'il, untuk yang fa'ilnya disebutkan dengan jelas, tidak dihilangkan. Kemudian ulima li naibil fa'ili, untuk yang naibu fa'il. Ya, artinya apa? Fa'il dihilangkan, kemudian maf'ul bih menggantikan fa'il tersebut menjadi naibu fa'il. Ini. Jadi fi'ilnya diubah bentuknya menjadi ulima. Contoh yang berikutnya, akala lil fa'ili. Akala ini untuk fa'il yang disebutkan. Kemudian ukila lin naibi, yakni ukila ini untuk naibu fa'il, yakni ketika fa'il dihilangkan dan digantikan oleh maf'ul bih tadi. Roma lil fa'ili, roma untuk fa'il yang disebutkan. Kemudian diubah menjadi rumia, dari roma menjadi rumia. Lin naibi untuk naib, untuk naibu fa'il. Kemudian radiya lil fa'ili, radiya ini untuk fa'il, untuk fa'il yang disebutkan. Kemudian diubah bentuknya menjadi rudhiya li naibil fa'ili, untuk naibu fa'il. Jadi sesuai kaidahnya tadi, huruf pertama diubah menjadi dhammah, harakatnya diubah menjadi dhammah, kemudian huruf sebelum akhir harakatnya diubah menjadi kasrah. Ini untuk yang fi'il madhi. Kemudian yang berikutnya, wa in kana mudhari'an, dan jika fi'il itu mudhari', dhamma awwaluhu, maka di dhammah huruf awalnya diganti dengan dhammah pada huruf awal. Wa futiha ma qabala akhirih, dan di fathah huruf sebelum akhir. Ya, huruf sebelum akhir diubah harakatnya menjadi fathah. Ini pada fi'il mudhari'. Awwaluhu, awwaluhu labudda fihi dhammun. Huruf awalnya harus menjadi dhammah. Wa futiha ma qabla al-akhirhi, dan di fathah huruf sebelum akhir. Unzur, perhatikanlah, labudda minal amraini, ini harus ada dua perkara ini. Ya. Jadi perubahannya ada dua tempat, dua huruf tadi. Yang pertama diubah menjadi dhammah, dan yang sebelum akhir diubah menjadi fathah pada fi'il mudhari'. Ya, ini juga ya, hitungannya sebelum akhir, bukan kedua atau ketiga, tapi huruf sebelum akhir. Ini. Misalu dzalika, contoh untuk itu, untuk yang mudhari', yadribu lil fa'ili, ini untuk fa'il yang disebutkan, yadribu, asalnya demikian, fa'ilnya disebutkan, kemudian diubah, fa'ilnya dihilangkan, digantikan oleh maf'ul bih, sehingga menjadi naibu fa'il, maka fi'ilnya diubah menjadi yudrabu. Ya, ini fi'il mudhari', tadi huruf awal diubah harakatnya asalnya fathah menjadi dhammah, kemudian huruf sebelum akhir yaitu huruf ra dalam contoh ini asalnya kasrah, kemudian diubah menjadi fathah dari yudribu menjadi yudrabu. Li naibil fa'li, li naibil fa'ili, ini keliru ya, li naibil fa'ili, untuk naibu fa'il. Ini. Jadi yudrabu untuk naibu fa'il. Al-awwalu maftuhun, yang pertama di fathah. ya, pada yadribu ya, ini penjelasan dari fi'il yadribu yang asal dari al-awwalu maftuhun, huruf awalnya itu di fathah, wa ma qabala al-akhiri maksurun, dan huruf sebelum akhir di kasrah pada fi'il yadribu yang asal tadi, huruf pertama di fathah sebelum akhir di kasrah, kemudian diubah menjadi yudrabu, al-awwalu madmumun, huruf pertama di dhammah, diberi harakat dhammah, diganti dengan harakat dhammah. Wa ma qabala al-akhiri maftuhun, dan huruf sebelum akhir itu di fathah, diganti dengan fathah, sehingga menjadi yudrabu. Contoh yang berikutnya, yakhsha lil fa'ili, yakhsha ini untuk fa'il, fa'il yang disebutkan ya, kemudian diubah menjadi yukhsha li naibil fa'ili, untuk naibu fa'il, huruf pertama diganti menjadi dhammah, huruf sebelum akhir yang kebetulan sudah fathah, ya sudah tetap fathah, tidak usah diganti ke yang lain, karena kaidahnya tadi sebelum akhir itu di fathah, kalau asalnya sudah fathah ya sudah tetap fathah. Ini contoh yang lain, yarda lil fa'ili, yarda untuk fa'il yang disebutkan, kemudian yurda li naibil fa'ili, yurda untuk naibu fa'il. Abdadu maftuhatun, dadnya pada fi'il yarda tadi itu di fathah, fil amraini, pada dua perkara, pada dua bentuk fi'il itu. Lakin awalahu yudhammu, akan tetapi huruf awalnya di dhammah. Jadi huruf pada yarda menjadi yurda, huruf dhadnya itu di fathah pada dua keadaan, yang asal dan perubahannya, tetapi ketika sudah diubah itu huruf pertamanya yang diubah menjadi dhammah. Jadi kalau huruf asalnya memang sudah fathah, ya sudah tidak usah diubah, yang diubah yang pertama saja. Tapi kalau sebelumnya bukan fathah, maka nanti diganti dengan fathah. Contoh yang lain, yukrimu lil fa'ili, untuk fa'il ya, fi'il mudhara ya, yukrimu untuk fa'il yang disebutkan, kemudian diubah menjadi yukramu lina ibil fa'ili, yukramu untuk naibu fa'il, huruf pertama diubah harakatnya menjadi dhammah, kemudian huruf sebelum akhir diubah harakatnya menjadi fathah, dari yukrimu menjadi yukramu. Afwan, ini huruf pertamanya dhammah, asalnya yukrimu untuk naibu fa'il, karena sudah dhammah maka ya tetap dhammah, tidak usah diubah ke yang lain, hanya huruf yang sebelum akhir yang berubah, yang semula kasrah menjadi fathah, dari yukrimu menjadi yukramu. Maladhi ikhtalafa fi yukramu al-awalu amma qabla al-akhiri, apa yang berbeda pada yukramu yang pertama, huruf yang pertama, amma qabla al-akhiri, ataukah huruf yang sebelum akhir, ma qabla al-akhiri, yaitu huruf yang sebelum akhir, ini yang berubah, yang berbeda dari asalnya tadi yukrimu, berubah menjadi yukramu, yang berbeda, yang berubah pada huruf sebelum akhir, dari kasrah menjadi fathah. Kalau huruf pertamanya tetap dhammah. Ini contoh yang berubah hanya yang sebelum akhir. Kalau yang tadi contoh yang berubah pada huruf yang pertama saja. Fasarul ana. Tapi yang jelas apa? Ketika diubah untuk naibu fa'il, maka keadaannya yang pasti huruf pertama itu menjadi dhammah dan huruf sebelum akhir itu menjadi fathah. Yang jelas itu. Asalnya bagaimana? Nanti perubahannya huruf pertama di dhammah dan sebelum akhir di fathah. Kemudian berikutnya penjelasan dari Asy-Syaikh, fasarul ana idza kana hunaka naibu fa'ilin ya wajaba ayughayyiral fi'lu. Maka sekarang ya, jika di sana ada naibu fa'il, maka wajib untuk diubah fi'ilnya. Jika di sana ada naibu fa'il, maka wajib fi'il itu diubah. In kana madiyan dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Jika itu fi'il madi, maka huruf awalnya di dhammah dan huruf sebelum akhir di kasrah. Wa in kana mudhari'an, dan jika itu fi'il mudhari', dhumma awwaluhu, huruf pertama di dhammah, wa futiha ma qabla al-akhiri, dan huruf sebelum akhir itu di fathah. Ini Ini kaidah untuk mengubah fiilnya. Ketika fa'il dihilangkan, kemudian digantikan oleh maf'ul bih sehingga menjadi naibu fa'il. Ini kaidahnya demikian. Yang berikutnya. Summa qala, kemudian beliau musannif mengatakan tentang naibu fa'il tadi kelanjutannya. Wa huwa ala qismaini, dan dia itu ada dua macam. Ya, huwa ad-dhamiru ya'udu ala naibil fa'ili. Huwa, dhamir ini kembalinya pada naibu fa'il atau al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ini. Jadi dia di sini siapa? Naibu fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini. Itu ada dua macam. Zahirin wa mudmarin, yakni zahir dan mudmar. Fadzahiru nahwu qawlika, yang zahir misalnya dalam ucapanmu buriba zaidun wa yudrabu zaidun wa uqrima amrun wa yuqramu amrun. Zaid dipukul, sudah dipukul, Zaid sedang dipukul, kemudian wa uqrima amrun sudah dimuliakan, wa yuqramu amrun sedang dimuliakan. Ini buriba lil madhi. Buriba ini untuk fi'il madhi. Yudrabu mudhari'un, ini mudhari'. Uqrima lil madhi, uqrima untuk madhi. Yuqramu lil mudhari'i, ini untuk mudhari'. Al-mu'allifu rahimahullahu, mu'allif semoga Allah merahmati beliau, huna ma karraral amtsilata. Di sini dalam contoh naibu fa'al ini, beliau tidak mengulang contoh-contohnya. Kama karrara fi babil fa'ili, sebagaimana beliau itu mengulang contoh-contoh tersebut pada bab fa'il. Ya, kalau kemarin sudah dibahas ya bab fa'il, di situ contoh-contohnya banyak sekali, dijelaskan secara rinci untuk mufrad, musanna dan seterusnya. Tapi di sini beliau tidak menyebutkan contoh seperti yang pada fa'il kemarin. Ini. Fi babil fa'ili, pada bab fa'il, ja'a bil mufradi, beliau mendatangkan contoh untuk yang mufrad wal musanna, yang musanna wa jam'i salamati, jama' salamah atau jama' salim ya, wa jam'i taksiri dan jama' taksir. Jadi contohnya yang kemarin pada bab fa'il itu lengkap ya, secara rinci lengkap. Ini adapun di sini wahuna, di sini maja'a illa bil mufradi, beliau tidak mendatangkan memberikan contoh kecuali hanya yang mufrad saja. Ya. Buriba zaidun, yudrabu zaidun, ukrima amrun, yukramu amrun, itu saja contohnya. Itu untuk yang mufrad. Ya. Kenapa? Naqulu, kita katakan, li'anna naibal fa'ili yunazzalu manzilatal fa'ili. Karena naibu fa'il itu ditempatkan pada tempatnya fa'il. Ya. Naibu fa'il itu ditempatkan pada tempatnya fa'il. Famakana mithalan hunaka falyakun mithalan huna, maka setiap yang menjadi contoh di sana maka dia menjadi contoh pula di sini. Maksudnya yang kemarin menjadi contoh pada bab fa'il, maka itu juga menjadi contoh pada bab naibu fa'il di sini, karena naibu fa'il dia menggantikan tempatnya fa'il, sehingga ya, hukumnya sama, contoh-contoh juga sama, hanya sekedar mengganti fi'ilnya saja tadi. Idzan naqulu, jadi kita katakan buriba zaidun, ij'alhu musannan. Jadikan dia sebagai musanna, menjadi buriba az-zaidani. Ij'alhu jam'a mudzakkarin saliman, jadikan itu menjadi jamak mudzakkar salim, menjadi buriba az-zaiduna. Ya, buriba az-zaidani, dua zaid dipukul, dua orang yang bernama Zaid dipukul. Duriba az-zaiduna, banyak orang yang bernama Zaid dipukul. Kemudian ij'alhu minal asma'il khamsati, jadikan dari contoh tadi termasuk dari isim-isim yang lima. Misalnya duriba akhuka, saudaramu dipukul. Ya, aku termasuk dari asma'ul khamsah. Ini. Idzan, jadi ma sahha mithalan lil fa'ili, apa yang benar, apa yang tepat untuk menjadi contoh pada fa'il, sahha misalan linaibil fa'ili, maka menjadi benar pula, menjadi tepat pula sebagai contoh pada naibu fa'il. Jadi contoh yang ada pada fa'il itu juga menjadi contoh yang benar, yang tepat pula pada naibu fa'il. Well, ini ya, ini untuk yang zahir. Naibu fa'il yang zahir. Kemudian yang berikutnya, wal mutmaru. Naibu fa'il yang mutmar. Itsna asyara. Wal mutmaru itsna asyara. Yang mutmar, naibu fa'il yang jenisnya mutmar, itu ada 12. Nahwu qaulika, misalnya dalam ucapanmu, buribtu. Saya dipukul, buribna, kami atau kita dipukul, buribta, wa buribti, wa buribtuma, wa buribtum, wa buribtunna, wa buribat, wa buriba. Ya, ada yang terlewat ya. Wa buriba, wa buribat, wa buriba, wa buribu, wa buribna. Ini ada 12 ini. Ini juga seperti pada yang bab fa'il kemarin. Ya, dorobta, dorobna, ya, dorobtu. Ya, di sini menjadi duribtu, duribna, dorobta, dorobti, duribti, duribta, dan seterusnya. Ini. Jadi contoh yang kemarin juga pada bab fa'il itu juga sama sebagaimana contoh pada bab naibu fa'il ini. Idzan al-mutmaratu huna hiyal mutmaratu fil fa'ili. Jadi al-mutmar, ya, dhamir-dhamir di sini itu juga dhamir-dhamir pada fa'il. Dhamir-dhamir yang ada di sini pada bab naibu fa'il ini itu juga sama dengan dhamir-dhamir yang ada pada bab fa'il kemarin. Illa annahu ikhtalafa bina'ul fi'li. Hanya saja apa? Berbeda bentuk fi'ilnya. Ya, jadi berbeda bentuk fi'ilnya tetapi dhamirnya itu sama. Yang menjadi naibu fa'il sama dengan yang menjadi fa'il. Fanaqulu mathalan fi qaulika. Kita katakan contohnya dalam ucapan buribtu. Ya, i'rabnya buriba fi'lun madin mabniyun li majhulin. Buriba ini fi'il madi mabni untuk majhul. Dibentuk untuk majhul. Fi'il madi yang dibentuk untuk majhul. Wa in syi'ta, ini penjelasan Syekh ya. Jika engkau mau, faqul, katakanlah mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Yang dibentuk untuk isim yang tidak disebutkan fa'ilnya atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi istilah yang banyak digunakan mabniyun lil majhulin, mabni artinya di sini dibentuk untuk majhul. Tapi di sini Syekh menekankan atau menyatakan kalau engkau mau engkau bisa mengucapkan dengan kalimat ini mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Jadi fi'il madhi itu yang dibentuk untuk kata atau maf'ul bih yang tidak disebutkan fa'ilnya. Apa perbedaannya di sini? Dijelaskan ya. Wa qauluna ma lam yusamma fa'iluhu, ucapan kita ini ma lam yusamma fa'iluhu adaqqu min qaulina majhulun. Ini lebih detail, lebih rinci. Ya. Lebih tepat ya dari ucapan majhulun. Kenapa? Li'annahu qad yakunul fa'ilu ma'luman. Karena terkadang fa'alnya itu diketahui. Jadi makna majhul kan sesuatu yang tidak diketahui. Itu makna dari majhul. Tetapi terkadang fa'al yang tidak disebutkan itu justru sudah diketahui. Sesuatu yang memang sudah diketahui tetapi tidak disebutkan. Kalau disebut majhul menunjukkan makna apa? Tidak diketahui. Berbeda ya. Kalau dikatakan majhul menunjukkan makna fa'ilnya tidak diketahui. Padahal di sana dalam penggunaan sebagiannya itu menunjukkan bahwasanya justru ketika fa'il itu memang sudah diketahui maka tidak perlu disebutkan. Gitu. Sehingga tadi menggunakan ungkapan kalimat ma lam yusamma fa'iluhu ini lebih lebih tepat, lebih teliti ya, lebih rinci. Ini. Lakin lam yusamma, akan tetapi ketika disebut dengan lam yusamma tidak disebutkan, faqauluhu ta'ala, maka dalam ucapan Allah Ta'ala ini khuliqal insanu, ini, manusia itu diciptakan. Khuliqa ini fi'il tadi bentuk atau mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Kemudian al-insanu naibu fa'ilnya. Ya, al-fa'ilu ma'lumun. Fa'ilnya mana? Ma'lum, diketahui. Allahu yaitu Allah. Ya, artinya yang melakukan perbuatan khalaq, ya, mencipta, itu hanya Allah. Tetapi dalam ayat ini tidak disebutkan. Kenapa? Apakah tidak diketahui? Justru malah diketahui. Artinya yang menciptakan manusia, ya, siapa lagi? Semua orang tahu. Ya, jadi bukannya sesuatu yang tidak diketahui. Siapa yang menciptakan manusia? Ya, kan semua tahu. Ya, sehingga dia tidak disebutkan secara lafad. Ini, jadi dihilangkan lafadnya. Ini. Nah, yang seperti inilah, maka penggunaan tadi istilah atau kalimat ma lam yusamma fa'iluhu ini lebih tepat, ya, lebih mengena daripada menggunakan istilah majhul. Ini. Lakinnana lam nusammihi, akan tetapi kita tidak menyebutnya. Menyebut fa'ilnya tadi dalam ayat tadi, ya khuliqal insanu, ini fa'ilnya tidak disebutkan karena sudah diketahui. Nih. Walihada ta'birul mu'allifi babul maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dan oleh karena itu, oleh karena ini, ungkapan mu'allif, yakni bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ahsan, itu lebih bagus. Min qawlina, dari ucapan kita, al-mabniyu lil majhuli, yang dibentuk untuk majhul, untuk sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Jadi lebih tepat, lebih mengena pada ungkapan yang disebutkan oleh mu'allif, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ini. Bukan majhul. Ini. Idzan naqulu, jadi kita katakan buriba, ini i'rabnya, buriba fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Duriba itu fi'il madhi yang dibentuk untuk sesuatu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa buniya 'ala sukuni, dan dia mabni dengan sukun. Litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena dia bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik. Ini i'rab pada kalimat duribtu, ya. Wa ta'ud, adapun ta'nya naibu fa'ilin, sebagai naibu fa'il. Buniya 'ala dhammi fi mahalli raf'in, mabni dengan dhammah pada tempat rofa. Jadi naibu fa'il termasuk isim yang marfu, tapi kalau berupa dhamir maka dikatakan fi mahalli raf'in. Ini. Kemudian yang berikutnya, duribtuma. Duriba fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu wa buniya 'ala sukuni litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki. Ini sama dengan yang atas, ya. Fi'il madhi yang dibentuk untuk sesuatu yang tidak disebutkan fa'alnya, dan dia mabni dengan sukun karena dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Jadi dhamir yang kedudukannya sebagai yang kedudukannya rafa', karena sebagai naibu fa'il, kemudian mutaharrik pun dhamirnya berharakat, yaitu dhamir ta. Wa ta'u naibu fa'ilin, ta adalah naibu fa'il. Mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in naibi fa'ilin, mabni dengan dhammah pada tempat rafa' sebagai naibu fa'il. Wal mimu wal alifu alamatu tasniyati, mim dan alif pada duribtuma, ya, mim dan alifnya itu adalah tanda tasniyah, tanda untuk musanna. Duribtunna, buriba fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu, ya, wa buniya 'ala sukuni litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki. Fi'il madhi yang dibentuk untuk sesuatu yang tidak disebutkan fa'alnya, dia mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Wa ta'u naibu fa'ilin, ta'nya adalah naibu fa'il. Mabniyatun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in pada tempat rafa'. Wa nunu lin niswati, nunnya untuk niswah, untuk jamak perempuan, ya. An-niswah itu jamak mu'annas, ini, ya. Duribtunna. Kemudian yang berikutnya, duriba fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Fi'il madhi yang dibentuk untuk sesuatu yang tidak disebutkan fa'ilnya, untuk maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa naibul fa'ili mustatirun, naibu fa'ilnya adalah mustatir. Dhamir mustatir, ya, jawazan, secara jawaz, ya, boleh. Takdiruhu huwa, takdirnya adalah huwa. Jadi duriba di situ terkandung makna huwa. Jadi maknanya dia dipukul. Ya, tapi ini mustatir. Ya. Kemudian buriba fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Ya. Fi'l madhi mabni dengan fi'l madhi yang dibentuk untuk maf'ul yang tidak disebutkan fa'alnya. Al alifu naibu fa'ilin. Alif itu sebagai naibu fa'il mabniyatun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Mabni dengan sukun pada tempat rafa'. Baqiya 'ala al-mu'allifi buribata. Tersisa pada mu'allif yaitu fi'il atau kalimat buribata. Mislama qulna fil fa'ili sebagaimana yang kita katakan pada bab fa'il kemarin. Ya, borobata menjadi buribata. Ya, kemarin yang borobata juga tidak disebutkan oleh mu'allif, di sini juga dilengkapi lagi oleh asy-syekh. Ya, buribata, buriba fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Fi'il madhi yang dibentuk untuk maf'ul yang tidak disebutkan fa'alnya. Kemudian at-ta'u lit-ta'nitsi, ta'nya untuk ta'nits untuk menunjukkan mu'annas. Kemudian al-alifu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi. Alif dhamir muttasil mabni dengan fathah fi mahalli raf'in pada tempat rafa' naibi fa'ilin sebagai naibu fa'ilin sebagai naibu fa'il. Buribu fi'lun madhi fi'lun mabniyun madhin atau fi'lun madhin. Ini mabninya dihilangkan yang pertama. Fi'lun madhin fi'il madhi mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Mabni yang dibentuk untuk maf'ul yang tidak disebutkan fa'alnya. Wa buniya 'ala dhammi, dia mabni dengan dhammah litisalihi biwawil jama'ati karena bersambung dengan wawul jama'ah. Al wawu naibu fa'ilin, wawunya dhamir wawu adalah naibu fa'il. Mabniyatun 'ala sukuni fi mahalli raf'in, mabni dengan sukun pada tempat rafa'. Wa duribana naqulu duriba fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu wa buniya 'ala sukuni litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki. Ya, duribana, duribanya fi'il madhi yang dibentuk untuk sesuatu yang tidak disebutkan fa'ilnya, mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Wa nunu adabun nunnya naibu fa'ilin mabniyun 'alal fathhi fi mahalli raf'in. Nun adalah naibu fa'il mabni dengan fathah pada tempat rafa'. Arafna al-ana anna naibal fa'ili hukmuhu hukmul fa'ili. Sekarang kita mengetahui bahwasanya naibu fa'il hukumnya adalah hukum fa'il. Lakin yakhtalifu anhu bi annal fi'la ma'ahu yataghayyaru min ajli an na'ri. Yataghayyaru. Ya. Lakin akan tetapi yang berbeda darinya bahwasanya fi'il yang bersama naibu fa'il itu berubah. Ya, yang membedakan dengan fa'il adalah fi'ilnya itu berubah. Min ajli an na'rifal farqa, supaya kita bisa mengetahui perbedaan bainal fa'ili wa naibil fa'ili. Ya, kita bisa mengetahui perbedaan antara fa'il dengan naibu fa'il. Jadi hukumnya sama antara naibu fa'il dengan fa'il, akan tetapi yang berbeda atau yang berubah adalah bentuk fi'ilnya. Nah, dengan perubahan bentuk fi'il tadi, supaya bisa diketahui perbedaan antara fa'il dan naibu fa'il, supaya bisa dibedakan mana yang fa'il, mana yang naibu fa'il. Ini. Dari ini ada yang ditanyakan? Masih satu lembar, mau lanjut atau ini contoh-contoh i'rab ya. Kita baca hanya faedahnya sedikit, yang banyaknya contoh-contoh seperti i'rab tadi ya. Tanbihun peringatan, qala wa qila, contoh pada qala dan qila, kemudian qama wa qima, qama kemudian qima. Hadhihi fiha illatun tasrifiyatun, di sini ada illah tasrifiyah, jadi ada illah, ada apa, cacat atau ada kekurangan secara tasrif ya, nanti pada pembahasan tasrif ini. Kemudian qila dijelaskan di sini, qila asluha quila, qila itu asalnya adalah quila. Wa ba'a asluha buyi'a, kemudian ba'a asalnya menjadi buyi'a. ba'a asluha bay'a. Wa yajuzu an nabniyaha 'ala al-asli, dan boleh pula kita membentuknya pada bentuk asal. Wa nadhumma awwal al-fi'li, dan kita mendomahkan pada huruf yang pertama. Huruf pertama dari fi'il tersebut. Wa yuqlaba ma ba'da al-dhammi wawan, dan mengganti huruf mengganti huruf sesudah dhammah itu menjadi wawu. Ya. Fa naqulu, sehingga kita katakan quwila, quwima, buwi'a. Ini. Jadi pada pembahasan tasrif nanti akan lebih rinci dibahas di sana. Dari qala itu nanti menjadi qila. Artinya bentuk yang fa'il itu qala, untuk naibu fa'il menjadi qila. Qama menjadi qima. Ba'a menjadi bi'a. Itu demikian. Untuk dari fa'il menjadi naibu fa'il, ya. Gitu. Tetapi ini boleh pula dibentuk secara asalnya. Artinya qila itu asalnya quwila. Qima asalnya quwima. Bi'a asalnya bu'i'a. Kemudian di sini menjadi buwi'a. Jadi boleh tetap menggunakan bentuk asal. Wa minhu qaulu syairu, ya, dalilnya di antaranya ucapan seorang penyair, laita wa hal yanfa'u syai'an laita, laita syababan buwi'a fashtaraitu. Seandainya, ya, adakah sesuatu yang memberikan manfaat, ya, seandainya, duhai seandainya waktu muda itu bisa dibeli, sehingga aku akan membelinya. Bisa dijual, aku akan membelinya. Arada ay yaqula buyi'a. Penyair di sini ingin mengatakan buyi'a, lakin hadhihi lughatuhu. Akan tetapi ini adalah bahasanya. Dalam syair itu menjadi buwi'a. Ini boleh. Ini. Tidak harus demikian, tapi ini boleh. Wa qad yanubu 'anil fa'ili ghairul maf'uli bihi kal masdari. Dan terkadang yang menggantikan fa'il itu bukan maf'ul bih, tetapi yang lainnya seperti masdar. Ini bisa, ini boleh. Jadi ketika fa'il dihilangkan, tidak disebutkan, tidak harus digantikan oleh maf'ul bih. Kalau tidak ada maf'ul bih, maka boleh digantikan yang lainnya seperti masdar. Ini. Wa Ibnu Malikin yaqul, Ibnu Malik dalam alfiyahnya menyatakan, wa qabilun min dzarfin au min masdarin au harfi jarrin bi niyabatin hariyi. Dan menerima, artinya dia bisa menerima dzaraf ataupun dari masdar atau huruf jar sebagai ganti yang pantas, yang patut, ya. Ini dalam alfiyah beliau, ya, bab naibu fa'il. Kemudian contoh yang lain atau contoh secara umum, al-amsilatu, contoh-contohnya, suriqal mata'u, suriqa fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu, yang dibentuk untuk sesuatu yang tidak disebutkan fa'ilnya, mabniyun ala fathai, mabni dengan fathah, suriqa, ya. Al-mata'u naibul fa'ili, al-mata'u itu naibu fa'il, marfu'un bi dhammati dhahirati, marfu' dengan dhammah yang tampak. Contoh yang lain, buribtu, buriba fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu mabniyun ala sukuni litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki. Ini fi'il madhi yang dibentuk untuk sesuatu yang tidak disebutkan fa'ilnya, mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik. At-ta'u naibu fa'ilin mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ta naibu fa'il mabni dengan dhammah pada tempat raf'. Ini fa'ilnya dihapus, ya. Naibu fa'ilun. Naibu fa'ilin, ya, bukan fa'il tapi naibu fa'il. Yang berikutnya, duriba, duriba fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Fi'il madhi yang dibentuk untuk sesuatu yang tidak disebutkan fa'ilnya, mabni dengan fathah. Al-alifu naibu fa'ilin, alifnya adalah naibu fa'il. Mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun fi mahalli raf'in. Ya. Pada tempat rafa'. Ya, naibu fa'il ini fa'ilnya dihapus. Ini. Berikutnya, quti'as sariqu. Pencuri itu dipotong, ya. Quti'a fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Fi'il madhi yang dibentuk untuk sesuatu yang tidak disebutkan fa'ilnya. As-sariqu naibu fa'ilin marfu'un bi dhammati dhahirati. As-sariqu itu naibu fa'il, marfu' dengan dhammah yang tampak. Madza law qala qa'ilun? Apa yang apa atau bagaimana seandainya seseorang mengatakan quti'as sariqa? Yajuzu amla? Boleh atau tidak? La yajuzu, tidak boleh. Li'annahu naibu fa'il, naibal fa'ili, karena dia itu naibu fa'il. Tidak boleh diucapkan dengan as-sariqa. harus asariku marfu dengan dhammah. Hukmuhu hukmul fa'il, hukumnya adalah hukum fa'il. Jadi fa'il itu marfu, maka naibu fa'il juga marfu. Asalnya mansub karena maf'ul bih, tetapi kalau sudah menjadi naibu fa'il maka dia harus marfu. Tidak boleh asariqa, harus asariqu. Ini. Ukila tu'amu, ukila fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Ya. Kemudian at-tu'amu naibu fa'ilin. Ini naibu fa'il marfu'un bi dhammati dhahirati ala akhirih. Marfu' dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ukrima talibaini khata'un, keliru. Waswab yang benar apa? Ukrima talibani, dua murid itu dimuliakan. At-talibani dengan alif, ya, marfu'nya dengan alif. Ukrima fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi. Fi'il madhi mabni dengan fathah. Wa huwa mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Dan dia fi'il ini dibentuk untuk sesuatu yang tidak disebutkan fa'ilnya. At-talibani naibu fa'ilin marfu'un. Naibu fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-alifu. Tanda rafa'nya adalah alif. At-talibani rafa'nya dengan alif. Li'annahu musanna. Kenapa? Karena dia musanna. Wan nunu iwadun 'ani tanwini fil ismil mufradi. Adapun nunnya itu sebagai ganti dari tanwin pada bentuk isim mufrad. Talibun tanwin ya pada mufrad dibentuk musanna menambahkan alif dan nun. Ya, nunnya itu sebagai pengganti tanwin tadi. Ini. Berikutnya najaha ahuka, saudaramu berhasil. Najaha fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi dhahiri 'ala akhirih wa huwa mabniyun lil ma'lumi. Ini fi'il madhi mabni dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya dan dia dibentuk untuk yang ma'lum. Ma'lum di sini apa? Yang disebutkan fa'alnya. Kemudian akhuka fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan 'ani dhammati. Fa'il marfu' dengan wawu sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Akhu mudhafun sebagai mudhaf, kemudian al-kafu mudhafun ilaihi, kaf itu sebagai mudhaf ilaih. Mabniyun 'alal fathhi fi mahali jarrin, mabni dengan fathah pada tempat jar. Ini contoh-contoh i'rab sudah dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala. Ada yang ditanyakan? Dalam kalimat tidak ada tandanya itu malum. Bentuk fi'ilnya tadi? Ya. Ya itu. Tandanya kalau dalam kalimat kan tidak ada hal-hal tanda itu yang malum. Dari maknanya. Iya. Misalkan ukila tu'amu tanpa ada harokat, kira-kira kan bisa di dari maknanya atau makanan ukila makan, kira-kira ini memakan makanan atau dimakan atau makanan dimakan kan gitu. Baru ditentukan itu ukila tu'amu. Ya, walaupun mungkin bisa dibaca akala tu'ama, dia makan makanan itu kan juga bisa. Nah, nanti siyakul kalam konteks kalimatnya, kaitan dengan sebelumnya bagaimana. Jadi tetap makna arti lafaz, makna konteks kalimat itu juga tetap harus diperhatikan. Jadi tidak sekedar lafaz saja yang harus dipelajari, tapi konteks siyakul kalam itu juga harus diperhatikan. Ya. Dalam berbahasa, berkomunikasi kan seperti itu. Ini. Itu ya. Ada lagi? Jadi satu penulisan itu bisa memunculkan beberapa macam bacaan, beberapa macam makna. Nah, maka untuk menentukan lihat siyakul kalam, pembahasannya tentang apa, kaitannya tentang apa. Maka tulisan seperti ini nanti dibaca seperti ini untuk makna yang ini. Seperti itu. Ukila tu'amu ataukah akala tu'ama. Ya, makanan itu dimakan. Atau dia makan makanan itu. Nah, lihat konteksnya. Pembahasannya tentang apa. Kalau di sini pembahasannya tentang naibu fa'il, berarti dibaca ukila tu'amu. Itu ya. Kalau pembahasan tentang maf'ul bih, tentang fa'il berupa dhamir mustatir, ya nanti membacanya akala at-tu'ama, dia makan makanan itu. Walaupun semuanya tanpa harokat, tapi tadi dari siyakul kalam bisa ditentukan semacam itu. Jadi, ya, jadi berbahasa tidak sekedar lafaz, tapi juga makna siyakul kalam, qarinah-qarinahnya itu juga harus diperhatikan. Wallahu a'lam. Untuk malam ini sampai ini dulu. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.